dan darah masih juga terus keluar, maka itu adalah merupakan masa istihadhah bagi kamu. Maka hendaklah kamu mandi dan mencuci darah tersebut, lalu kemudian kamu boleh untuk melaksanakan sholat. Dan tentang pembahasan haid, demikian pula istihadhah secara rinci, nanti akan disebutkan pada bab yang khusus. Hanya disebutkannya hadis Aisyah di bab ini untuk menjelaskan bahwa darah yang keluar dari salah satu dari dua lubang ini termasuk perkara yang membatalkan wudu. Itu anak-anak yang kumpul di belakang dipisah. Maju ke depan semuanya. Dipisah-dipisah mereka. Naam. Kemudian pada malam hari ini kita masuk ke hadis yang ketiga dari bab pembatal-pembatal wudu. Berkata Al-Hafidh Abul Fadl Ahmad bin Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال تري علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم من gelari beliau dengan gelar Abu Turab. Dan beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menantu beliau. Sebab Ali bin Abi Thalib adalah anak dari Abu Thalib. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara al-khulafa'ur rasyidun dan orang yang keempat dari manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari umatnya. Sebab urutan terbaik manusia dan urutan yang paling mulia dari kalangan para sahabah berdasarkan urutan khilafah menurut pendapat yang rajih dari pendapat ahli sunnah wal jamaah. Manusia yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan mereka adalah merupakan para sahabah yang telah mendapatkan jaminan untuk dimasukkan ke dalam syurga. Satu kenikmatan yang sangat besar. Mereka dikumpulkan 10 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan dalam satu hadis. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar As-Siddiq di dalam syurga, Umar ibn al-Khattab di dalam syurga, Utsman ibn Affan di dalam syurga, Ali ibn Abi Thalib di dalam syurga. Lalu beliau menyebutkan 6 sahabat yang lainnya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah merupakan khalifah yang keempat. Dan beliau mempunyai sekian manaqib, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya persaksian Rasulullah alaihi salatu wasallam pada peristiwa perang Khaybar bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang cinta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala cinta pula kepadanya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyerahkan bendera, beliau mengatakan, "La u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu." Keesokan harinya aku akan berikan bendera ini, bendera peperangan, kepada seseorang yang orang ini dicintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya. Ini kemuliaan yang sangat besar. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosanya dan Allah memasukkan dia ke dalam jannah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim tidaklah cukup dengan hanya pengakuan belaka bahwa kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasul. Kita butuh pembuktian. Betulkah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Betulkah kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di sana ada persyaratan-persyaratan yang menunjukkan keaslian dan kemurnian cinta seorang kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Rasul. Fattabi'uni. Di sini menunjukkan bahwa salah satu tanda kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan mengikuti, mencontoh, menjadikan Rasul sebagai panutan. Di dalam beramal, di dalam bersikap, di dalam berakhlak, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ayat ini sebagai ayatul imtihan, ayat ujian. Dan dikatakan kepada mereka, mereka menyatakan, "Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul." Buktikan. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu cinta kepada Rasul, tunjukkan. Kamu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar pengakuan cinta kepada Rasul dengan cara apa? Ya, dengan cara memperingati hari kelahirannya, Maulid. Lalu dengan cara apa lagi? Memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Apakah demikian para sahabat? Apakah demikian anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ternyata tidak satu pun sejarah, tidak satu pun riwayat dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, dari para imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para ulama, mereka menganjurkan untuk merayakan perayaan-perayaan yang bid'ah seperti ini. Para ulama salaf, mereka mengatakan, "Laisa sya'nu an tuhibba, wa innama sya'nu an tuhabba." Bukan yang dikehendaki itu kamu menyatakan, "Aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasul." Tapi yang diinginkan adalah kamu dicintai Allah, kamu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya kamu mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, Allah murka kepadamu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang pada kamu karena kamu mengamalkan sesuatu yang tidak berdasarkan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Kuntu rajulan madza'an." Adalah aku rajulan, seorang laki-laki, madza'an, yang selalu mengeluarkan madzi. madza itu bentuk yang mubalaghah, berlebih-lebihan. Kathir al-madhi. Kathir al-imza. Yang selalu mengeluarkan madhi. Yang keluar dari kemaluan seorang manusia itu terdiri dari beberapa cairan. Ada yang disebut dengan air seni, ya, air kencing. Saya kira ini tidak perlu didefinisikan, semua orang mengerti lah. Nah, baunya jelas, cairannya jelas, dan ada pula yang disebut dengan al-mani. Adapun mani, ini merupakan cairan yang keluar dari kemaluan seorang laki atau perempuan. Hanya terjadi perbedaan warna antara laki dan perempuan. Yang keluar disebabkan karena terjadinya persetubuhan antara suami istri, atau disebabkan karena mimpi yang keluarnya dengan deras dan disertai dengan kelezatan. At-tadaffuq, ma'at-tadaffuq, dengan pancaran yang keras, yang deras. Ini yang disebut dengan al-mani. Dan di sana ada cairan pula yang disebut dengan cairan al-madhi. Al-madhi. Inilah yang disebutkan di dalam riwayat ini. Al-madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan. Apakah dia laki-laki atau wanita? Wanita juga mengalami yang demikian. Dan cairan tersebut kental. Naam. Dan biasanya keluar ketika seorang melakukan muqaddimatul jima', pembukaan-pembukaan dalam persetubuhan, atau di saat seorang berkhayal. Naam. Sehingga terkadang keluar, terkadang keluarnya tanpa terasa. Dan keluarnya tidaklah menyebabkan perasaan capek. Berbeda dengan mani, kalau keluar, yaqibuhu futur. Itu diakhiri dengan perasaan capek. Naam, tapi kalau mani tidak. Dan tidak keluar bersama dengan kelezatan. Maka ikhwan fiddin azakumullah, penting bagi kita untuk membedakan cairan ini, karena terjadi pula perbedaan hukum di antara keduanya. Dan juga di sana ada satu cairan yang lain yang disebut dengan al-wadi. Al-wadi ini biasanya keluar setelah buang air kecil, atau di saat dia melakukan pekerjaan yang berat. Nah, keluar cairan tersebut. Adapun al-wadi, dan demikian pula air seni, telah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa kedua cairan ini adalah najis. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa air seni, demikian pula al-wadi, adalah merupakan cairan yang najis dari manusia. Adapun al-madhi di sini akan kita bicarakan. Adapun tentang cairan al-mani akan disebutkan di dalam hadis-hadis yang berikutnya. Nah, di sini yang kita bicarakan adalah al-madhi. Subhanallah. Ini termasuk yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan pada satu saluran bermacam-macam cairan yang keluar. Ya, dan teratur. Naam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kuntu rajulan madza'an." Aku adalah seorang laki-laki yang selalu mengeluarkan air madzi. Naam. Ya, sebab keadaan laki-laki berbeda-beda, ya kan? Kadang ada di antara mereka yang kadang berlebihan. Ya, tingkatan syahwatnya itu sangat tinggi. Naam. ada yang baru melihat perempuan, bukan mani yang keluar, mani. Ada. Jarang yang seperti ini tentunya. Tapi ada. Pernah ada seorang bersaksi demikian. Nah. Nah, dan dia merasakan itu. Jadi bukan mani, bahkan mani yang keluar. Nah. Bertingkat-tingkat. Ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kuntu rajulan mazza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang selalu mengeluarkan mani. Fa'amartul miqdada. Maka aku pun memerintahkan kepada al-miqdad. Miqdad ibnul Aswad al-Kindi. Salah seorang sahabat Nabi SAW. Aku perintahkan kepada Miqdad. Ayyas'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permasalahan ini. Ya. Ali bin Abi Thalib menyuruh Al-Miqdad. Nah, kenapa dia tidak pergi sendiri? Kenapa dia tidak datang sendiri mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam kelengkapan riwayat ini beliau mengatakan, fastahyaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku malu untuk mendatangi Rasulullah bertanya tentang masalah ini, lima kana tibnatihi minni, karena kedudukan anak dia sebagai istri saya. Malu Ali bin Abi Thalib untuk bertanya langsung. Sebab beliau bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga mertua beliau. Ya, apalagi permasalahannya masalah sensitif. Hubungannya dengan madhi. Biasanya kalau hubungan dengan madhi, hubungannya dengan syahwat. Syahwat kemana? Ya, ke istrinya. Sehingga dia malu untuk mendatangi mertua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa seorang itu boleh malu dalam masalah-masalah yang sifatnya sensitif seperti ini. Ya, Rasulullah SAW itu manusia yang paling malu. Nah, ya, pernah ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW bertanya tentang gimana cara, yakni menahan darah istihadah yang keluar deras itu. Nah, ataukah masalah haid waktu itu yang dia tanyakan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kamu bersihkan, lalu kamu menggunakan kapas, kapas dan parfum, lalu kemudian fatatahiri, kamu bersuci dengannya, membersihkan. Kata wanita ini, gimana cara membersihkannya? Yang ditanya Rasulullah. Kata Rasulullah, bersihkan. Gimana ya Rasulullah, cara membersihkannya gimana? Ditarik oleh Aisyah, dijelaskan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi al-haq la budda ayyuqal, kebenaran harus disampaikan. Jangan sampai menyebabkan perasaan malu tersebut menyebabkan seorang berpaling dari menuntut ilmu, akhirnya tidak mendapatkan ilmu karena malu. Nah, ini yang tercela, tidak boleh yang demikian. Naam. Khairun nisa, ni'man nisa, nisaul ansar, la yamna'uhunna al-haya'u ayatafaqahda fid-din. Senikmat-nikmat wanita adalah wanita ansar, tidak mencegah mereka perasaan malu untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ada sesuatu, mereka datang langsung dengan spontan datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kejadian-kejadian yang sifatnya sensitif, tapi mau tidak mau mereka harus punya ilmu sehingga mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ummu Sulaim ketika datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, sebelum bertanya kepada Rasulullah memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fahal alal mar'ati min ghuslin idah talamat. Apakah bagi seorang wanita juga wajib mandi ketika dia mimpi ihtilam? Ummu Salamah yang di dekatnya itu sudah malu begini. Malu. Kamu sudah memalukan para wanita di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah justru menyalahkan Ummu Salamah. Rasulullah justru menyalahkan Ummu Salamah dan membenarkan perbuatan Ummu Sulaim. Lalu kemudian beliau menjawab pertanyaan dari Ummu Sulaim. Na'am, idza ra'atil ma', iya. Wajib pula mandi kalau dia sampai melihat ada air mani yang keluar. Nah, ketika kaum muhajirin, orang-orang Quraisy Makkah, mereka berhijrah ke Madinah. Ya tentunya ketika mereka berhijrah, banyak dari mereka yang menikahi wanita-wanita Madinah. Nah, yang ketika mereka menikahi wanita-wanita Madinah tersebut menyebabkan banyak keluhan yang keluar dari pihak wanita. Kenapa? Karena adat istiadatnya Mekah tidak seperti Madinah. Banyak kejadian-kejadian aneh dari suami-suami mereka. Gerakan-gerakan yang tidak biasanya mereka ketahui di Madinah begitu. Nah, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam masalah ini. Ya. Nah, dari sini berikan kesimpulan pada kita bahwa kalau ada permasalahan sensitif pun tidak boleh seorang itu malu dalam bertanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala walaupun dia malu untuk bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tetap mencari jalan bagaimana caranya agar dia mengetahui hukum itu. Maka dia pun bertanya melalui seseorang. Maka diutuslah Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau. Fasa'alahu, maka Miqdad pun bertanya kepadanya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi al-wudu. Padanya dia harus berwudu. Yakni bahwa dengan keluarnya madi tersebut membatalkan wudunya. Nah, di dalam lafaz yang terdapat di dalam Bukhari dan demikian pula dalam riwayat Imam Muslim, sebenarnya di sini beliau singkat. Sebab yang hendak beliau sebutkan hanya yang menjadi inti dari hadis tersebut bahwa keluarnya madi itu membatalkan wudu. Tapi lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya oleh Miqdad bin Al-Aswad tentang seorang laki-laki yang selalu mengeluarkan madi, apa yang harus dia lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawadda wamdah farjak. Dalam riwayat yang lain, waqsil farjak wa tawadda. Hendaklah kamu mencuci kemaluanmu. Lalu kemudian setelah itu kamu berwudu. Mencuci kemaluanmu, lalu kemudian setelah itu kamu berwudu. Nah, di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan lafadz ini adalah lafadz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kita mendapatkan beberapa faedah bahwa keadaan manusia itu berbeda-beda. Ya, dari tingkat syahwat mereka, dari keadaan mereka. Sehingga ini pun menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan hukum yang ada pada mereka. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan bolehnya perwakilan. Ya, al-wikalah. Mewakilkan seseorang untuk mempertanyakan suatu permasalahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam masalah bermuamalah, kita wakilkan pada seorang untuk membelikan ini misalnya. Kita wakilkan dia, berarti kita telah menyerahkan amanah kepada dia. Dan kita percaya kepadanya. Naam. Boleh yang demikian. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya menerima riwayat walaupun dari satu orang. Yang diistilahkan dengan khabar wahid. Karena banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka mengingkari hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hanya berasal dari jalur satu perawi. Mereka tidak mau terima, khususnya dalam permasalahan akidah. Nah, kalau dalam masalah akidah, mereka mengatakan hadis ini hadis ahad, tidak bisa diterima dalam masalah akidah. Sehingga sekian banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tolak. Hadis-hadis yang terdapat di dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, sekian banyak hadis yang menunjukkan bolehnya menerima riwayat-riwayat dari satu orang apabila orang tersebut thiqah dan terpercaya periwayatannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian berangkat ke Yaman mengajarkan Islam, apa yang diketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada para penduduk Yaman pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa sendirinya dia ketika memberikan pelajaran adalah merupakan riwayat yang terpercaya. Mereka tidak pertanyakan kenapa kamu datang sendirian. Kami membutuhkan yang lainnya. Karena kami tidak menerima riwayat dari satu orang. Sama sekali tidak. Yang benar, ya, dan yang harus dijadikan sebagai keyakinan bahwa kapan riwayat tersebut sahih melalui jalur orang-orang yang thiqah dan terpercaya, walaupun dari satu orang, maka hadis tersebut harus diterima. Baik dalam permasalahan fikih maupun dalam permasalahan akidah. Ya, sebab ini banyak dari kalangan ahlul hawa, ahlul bid'ah menyelisihi. Seperti dari kalangan Hizbut Tahrir. Di dalam kitab-kitab mereka, mereka tanamkan keyakinan ini. Bahwa dalam permasalahan akidah tidak boleh diterima dari jalur hadis ahad. Ya, kita tidak menerima riwayat itu kecuali dari hadis yang mutawatir. Kalau hadisnya ahad, tidak boleh kita terima. Khususnya dalam permasalahan akidah, sekian banyak hadis mereka tolak. Dalam permasalahan dajjal, tentang datangnya Al-Imam Mahdi, tentang turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, dan riwayat-riwayat yang lain tentang azab kubur, juga mereka ingkari dengan alasan bahwa hadis-hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur ahad. Nah, dan di dalam hadis ini juga pentingnya seseorang bertanya dalam permasalahan-permasalahan yang mereka tidak mengerti, yang mereka tidak ilmui, bertanya kepada seorang alim, bertanya kepada seorang yang mempunyai ilmu. Jangan diputuskan sendiri. Naam, sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ad, di saat beliau tidak mengetahui masalah ini, mengirim seorang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikr, kepada ahlinya, kepada ulama, apabila kalian tidak mengilmui sesuatu, apabila kalian bodoh di dalam satu permasalahan ataukah satu hukum. Dan juga di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa keluarnya madhi adalah termasuk di antara perkara yang membatalkan wudu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi orang yang mengalami keadaan seperti ini, keluar madhi, maka diwajibkan atas dia untuk berwudu, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah menunjukkan kewajibannya dan menunjukkan bahwa wudu seorang yang mengeluarkan madhi tersebut batal. Dan ini merupakan pendapat yang rajih dan bahkan tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, bahwa seorang yang mengeluarkan madhi, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama, wajibnya mereka itu berwudu. dan juga ijma' para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa orang yang mengeluarkan madhi tidak diwajibkan bagi mereka mandi. Ya, ini sepakat para ulama dan tidak ada perselisihan di kalangan mereka bahwa orang yang mengeluarkan madhi tidak diwajibkan atas mereka mandi. Inilah yang membedakan keluarnya air mani dengan keluarnya air mani. Kalau keluar air mani termasuk ke dalam hadas akbar, hadas yang besar yang tidak terangkat kecuali dengan cara mandi janabah. Adapun keluarnya mani ini hanya termasuk ke dalam hadas asghar, hadas yang kecil yang dicukupkan cara mengangkatnya dengan cara berwudu. Dan juga di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci kemaluan. Disebabkan karena keluarnya madhi tersebut. Hanya terjadi perselisihan di kalangan para ulama, apakah yang dicuci itu kemaluan sebagian yang terkena saja atau kemaluan secara keseluruhan. Jumhur dari kalangan para ulama mengatakan bahwa yang dianjurkan untuk dicuci adalah seluruh kemaluan, yang terkena dan yang tidak terkena. Berdasarkan keumuman Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, waksil zakarak, dan hendaklah kamu mencuci kemaluan. Dan perintah untuk mencuci kemaluan di sini juga menunjukkan bahwa al-madi yang keluar dari kemaluan tersebut termasuk najis. Dan ini telah dinukilkan oleh sebagian dari kalangan para ulama ijma', seperti Ibn al-Mundhir itu menukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa madhi adalah najis. Ya, bahwa madhi adalah najis berdasarkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Aisyata. Dan dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi. Beliau mencium sebagian istrinya. Thumma kharaja ila sholati, kemudian beliau keluar menuju sholat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu lagi. Jadi setelah beliau berwudu hendak ke masjid, cium istri dulu. Kemudian setelah mencium sebagian istrinya, lalu setelah itu beliau keluar menuju sholat dan beliau tidak berwudu kembali. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Wa dha'afahu al-Bukhari, dan dilemahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Naam. Tentang fikih dan kandungan dari hadis ini insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa memberikan manfaat pada kita. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.